Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ada muslimatnya? Ada? Baik. Wal muslimat rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pepatah, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau tidak dapat seluruhnya, ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Maka mari kita memanfaatkan sisa waktu, dan insyaallah pada salat isya kita akan melanjutkan. Gimana? Setuju kira-kira pada salat isya? Karena kita mepet ini sudah waktunya. Ya, taib insyaallah taala. Para jamaah sekalian, malam ini kita akan membahas sebuah sirah, sebuah perjalanan seorang hamba di dalam mencari menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, Salman ibn Islam, Salman al-Khair al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisah Salman di dalam mencari menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala? Berjalan beliau hampir, yakni mengelilingi dunia dalam mencari hidayah ini. Dan kita walhamdulillah telah dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan hidayah itu. Kita mungkin tidak sesulit Salman al-Farisi di dalam menggapai hidayah Allah. Maka kita wajib bersyukur atas hidayah iman, hidayah Islam, nikmat iman dan nikmat Islam ini para jamaah sekalian. Dan nanti dari kisah ini kita akan mengambil banyak pelajaran dan faedah yang dijelaskan oleh para ulama. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibagi tadi bahasa Arab, tapi tidak apa-apa, kan tidak gundul. Arabnya gondrong. Tidak apa-apa. Oh gitu ya. Taib. Taib, tidak masalah, kita bacakan. Ibu-ibu juga mohon untuk diperhatikan. Ini biasanya ibu-ibu kadang-kadang karena tidak kelihatan yang bicara, jadi sehingga dia kurang perhatian. Mohon diperhatikan. Dan niatkan kita untuk hadir sekarang di majlis ini adalah, pertama luruskan dulu niat karena Allah, di dalam mencari, di dalam mempelajari ilmu syariat. Dan ini wajib bapak-bapak sekalian. Bahkan ciri kebaikan seseorang, perhatikan, ciri kebaikan seseorang itu bukan yang paling banyak hartanya, yang tinggi pangkat jabatan kedudukannya, bukan. Tapi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ciri orang yang dianggap baik oleh Allah adalah orang yang dipahamkan terhadap agama. Yani mulianya seseorang itu bagaimana dia berpahaman terhadap agama, terhadap din. Tentunya ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan terhadap din, terhadap agama ini. Mafhumnya berarti orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah, orang yang dikehendaki kejelekan, kebinasaan, kehinaan, maka itu akan dijahilkan, dibodohkan terhadap agama. Oleh karena itu kewajiban menuntut ilmu ini kewajiban di atas segala sesuatu. Karena amal, keyakinan, ibadah kita tidak akan diterima Allah apabila tidak didasari di atas ilmu. Oleh karena itu Islam ini para jamaah dibangun di atas dua asas pondasi. Pertama asas ilmu, yang kedua asasnya amal. Jadi ilmu dan amal ini dua pondasi di dalam Islam. Banyak kaum muslimin sekarang yang hanya semangat beramal, masya Allah, tapi dia melalaikan, bahkan menganggap remeh, bahkan tidak peduli, acuh terhadap mempelajari agama. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, wa aqim, tegakkan wajahmu untuk agama. Maksud menegakkan agama, menegakkan wajah bagaimana maksudnya? Yakni serius si agama ini. Jangan dianggap yakni hanya sekedar sisa waktu, Bapak-bapak sekalian, Bapak-ibu sekalian. Mempelajari agama jangan sisa waktu kita, sisa letih, sisa capek kita kantor, kerjalah. Karena kalau sisa waktu, kita akan dapat ilmu pun sisa-sisa saja, tidak banyak. Karena itulah waktu yang kita berikan kepada ilmu. Maka mohon nanti harus semakin semangat dalam kita mempelajari ilmu. Taib, kita bacakan kisahnya. Kisatuna hadihi hiya kisatu sa'i wara'al haqiqati al-bahithi anillah. Kisah kita sekarang ini adalah tentang kisah orang yang mencari hakikat kebenaran, al-bahithi anillah, yang dia berupaya untuk menemukan jalan kepada Allah. Salman Al-Farisi. Dan Salman ini para jemaah ada keutamaan, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, "Lau kana al-iman," kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kata Nabi, "Lau kana al-iman fi suraya lanalahu rijalun min haula." Seandainya iman ini ada di bintang saraya, yakni sangat jauh, maka tentu akan dicapai oleh mereka ini. Dan Nabi saat itu memegang kepalanya Salman Al-Farisi. Yakni seandainya iman ada di bintang saraya yang sangat jauh, maka Allah akan memberikannya hidayah. Ini menunjukkan keutamaan Salman Al-Farisi. Disebutkan oleh Nabi Salman mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Taib, mari kita tinggalkan Salman untuk menuturkan kisahnya sendiri. Dan ini kisah beliau yang dituturkan kepada sahabat Ibnu Abbas yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Salman Al-Farisi, "Kuntu fatan farisiyan min ahli Asbahan." Saya ini seorang pemuda dari Persia, min ahli Asbahana, dari negeri Asbahan, dari kota Asbahan. Asbahan yakni Iran. Jadi Salman Al-Farisi dia sahabat Nabi, dia bukan orang Arab. Orang Iran dia, Persia. Persia yakni zaman dulu, sekarang ini Iran. Min qaryati yuqalu laha Jayyan, dari sebuah desa kampung yang bernama Jayyan. Wa kana abi duhqan al-qaryati. Dan bapak saya itu kepala kampung. Ini orang yang sangat dihormati. Bahkan wa agna ahliha ghinnan wa a'lamuhum manzilatan, bahkan bapak saya ini orang yang paling kaya di kampungnya. Wa a'lahum manzilatan, dan yang paling tinggi kedudukannya, kemuliaannya bapak. Jadi memiliki tiga keutamaan: kepala suku, kepala kampung, orang yang paling kaya, dan orang yang memiliki kedudukan mulia. Ini bapaknya Salman Al-Farisi. Apa agamanya? Nah, ini nanti disebutkan. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi mundhu wulidtu, dan aku, kata Salman, adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku dilahirkan. Thumma mazala hubbuhu li yashtaddu wa yazdadu 'alal ayyam, kemudian cintanya itu terus berlangsung sebagaimana berlangsungnya waktu. Hatta habasani fil baiti, sampai-sampai saking cintanya bapaknya ini, aku ditahan di rumah, dipingit. Yani dipingit di rumah seperti perawan pingitan. Karena apa? Khasyatan alaya kama tuhbasul fatat, karena khawatir akan terjadi apa-apa. Jadi Salman Al-Farisi seorang anak orang kaya, anak orang terhormat di negerinya, di kampungnya, yang dia ditahan, dipingit oleh bapaknya di rumahnya karena khawatir. Ini kedudukan kondisi beliau. Lalu kata beliau, agamanya apa nih? Wa qad ijtahadu fil majusiyah, dan aku beragama Majusi dengan memegang teguh agama Majusinya ini. Dan seluruh orang Persia saat itu agama Majusi mereka. Ya, baik. Sebelum kita bahas selanjutnya Bapak-bapak sekalian, kita jelaskan Salman ini seorang sahabat. Dan kenapa kok kita mempelajari seorang kisah sahabat ini? Yang pertama para jemaah sekalian, sahabat adalah manusia, manusia pilihan Allah. Yani manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul, siapa dia? Para sahabat Rasulullah. Bahkan afdalul bashar alal itlaq ba'dal anbiya war rusul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar Siddiq. Makanya kesesatan orang-orang Syiah, cukuplah orang Syiah itu dikafirkan oleh para ulama karena sebab mencaci para sahabat. Dari itu saja sudah cukup. Kenapa mereka dikafirkan gara-gara mencaci maki para sahabat? Karena para sahabat orang-orang yang telah mendapat keriduan Allah berdasarkan nas Al-Qur'an. Berarti kalau membenci, mencaci maki para sahabat, maknanya mendustakan Al-Qur'an. Bukan mencaci maki saja, bahkan mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, kafir murtad. Taib, siapa para sahabat ini para jemaah? Para sahabat itu adalah, perhatikan ada 3 poin. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu, orang yang bertemu dengan Nabi. Perhatikan ini, bukan melihatnya, karena bisa jadi ada sahabat yang buta matanya. Kalau barang siapa yang melihat Nabi, yang buta gimana? Jadi sahabat bukan yang melihat, tapi man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu dengan Nabi. Yang kedua, tidak sekedar bertemu, karena Abu Jahal pun bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman dan bukan sahabat. Yang kedua, mu'minan bihi, iman kepada Nabi. Taib, bertemu Nabi sudah, beriman sudah, cukup? Tidak cukup, tidak cukup. Syarat yang ketiga, wa mata alal Islam, mati dalam keadaan iman Islam. Berarti walaupun bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, tapi murtad, maka bukan sahabat. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, orang-orang yang murtad itu bukan sahabat Nabi. Orang munafik bukan sahabat Nabi, karena sahabat Nabi adalah orang yang beriman kepada Nabi. Jadi enak saja orang-orang Syiah ngomong ini sahabat ini kafir murtad. Ya kalau yang kafir murtad bukan sahabat namanya. Jelas Pak ya? Bukan sahabat kalau gitu. Karena sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati di atas Islam, mati di atas iman. Oleh karena itu Pak, walaupun sejaman tapi tidak bertemu dengan Nabi. Beriman iya, mati di atas iman iya, tidak bertemu dengan Nabi. Sejaman dia sahabat bukan? Sahabat bukan? Bukan, karena syarat 3 ini harus bertemu dengan Nabi walaupun semenit. Walaupun 1 menit bertemu, tidak masalah. Walaupun jauh bertemunya, jarak 10 meter bertemu, tidak masalah. Tapi sejaman tidak bertemu, maka dia bukan sahabat. Contohnya, Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani, qadimal Madinah yaumul arba'ah. Abu Idris Al-Khawlani, dia datang ke kota Madinah, ingin bertemu Nabi pada hari Rabu, Pak. Hari apa dia datang ke Madinah? Hari Rabu. Lalu kata para sahabat, ketika datang hari Rabu, aduh, coba kamu datang kemarin saja atau sebelum ini coba. Kenapa datang hari Rabu? Kata para sahabat radhiyallahu anhum, qaddafanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bariha. Baru saja kami menguburkan jenazah Rasulullah lo kemarin hari Selasa. Rasulullah matinya hari apa Pak? Meninggal hari apa meninggal Rasulullah? Hari Senin. Ini anak muda kalau ditanya kapan Michael Jackson meninggal, tahu di hari Rabu. Michael Jackson meninggal tahu, Rasul tidak tahu. Subhanallah, merayakan tiap tahun padahal. Ditanya kapan Rasul meninggal, kadang tidak tahu. Ini musibah. Rasulullah SAW meninggal hari Senin, dikuburkan hari Selasa. Abu Idris Al-Khawlani ingin bertemu Nabi, datang ke kota Madinah hari Rabu. Maka sahabat dia bukan? Padahal sejaman dengan Nabi, sahabat bukan dia? Lah, bukan sahabat. Tapi apa sih faedahnya sahabat bukan sahabat? Beda. Kalau sahabat mendapat jaminan keridhaan Allah. Allah mengatakan radhiyallahu anhum maradu'an. Allah mengatakan apa? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradu'an. Apalagi sahabat-sahabat yang bai'at kepada Nabi. Yani bai'at untuk cinta, untuk mati di atas peperangan membela Nabi, bai'atur ridwan. Seperti di Hudaybiyah dahulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membai'at mereka, apa Allah langsung abadikan dalam Al-Qur'an? laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Sungguh Allah telah ridha kepada orang beriman. Siapa yang dimaksud orang beriman di sini? Bukan kita, Pak. Walaupun kita telah beriman walhamdulillah, bukan kita, tapi idyubayyi'unaka tahta syajarah, orang yang beriman tatkala dia berbaiat di bawah pohon. Di bawah pohon. Pohon apa namanya, Pak? Yang dimaksud pada waktu peristiwa Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriyah. Jadi Nabi mau umroh dengan para sahabat, lalu dihalangi orang-orang musyrik, tidak boleh masuk Mekah. Lalu akhirnya di sana Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk janji sumpah setia. Karena tidak bawa perlengkapan perang, khawatir diserang oleh musuh, orang-orang musyrikin, maka saat itu berbaiat sahabat, saya janji setia ya Rasul untuk mati bersalaman, baiat dengan Nabi di bawah pohon saat itu. Di Hudaybiyah, sebuah tempat dekat, yakni beberapa kilo dengan Mekah. Baiat di sana, lalu Allah abadikan. Ya, di bawah pohon Samurah namanya. Pohonnya alhamdulillah ditebang pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena banyak orang sholat di sana. Tabaruk ngalap berkah kepada, karena itu dulu dijadikan baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditebang oleh Umar bin Khattab, dikhawatirkan jadi sarana-sarana kesyirikan akhirnya. Alhamdulillah. Akhirnya ayuhal ikhwah, Allah mengatakan Allah telah ridha kepada mereka yang hadir semua saat itu. Jadi berbeda antara sahabat yang memang bertemu, yang memang yakni berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tabi'in, mereka yang bertemu dengan siapa? Dengan sahabat, tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu pada masa itu yang termasuk sejaman dengan Nabi tapi tidak melihat Nabi dan beriman kepada Nabi dan mati di atas iman, di atas Islam, yang dikenal dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi, rajanya orang Habasyah. Najasyi itu bukan nama orang, Pak ya. Fir'aun bukan nama orang. Jadi raja kalau di Mesir itu dinamai Fir'aun. Nama aslinya Khalid. Nama aslinya. Namanya Khalid bin Mus'ab. Nama Fir'aun yang zaman Musa. Jadi Fir'aun itu ada Fir'aun zaman Musa, ada Fir'aun sebelum Musa, ada Fir'aun sebelumnya lagi. Kalau orang barat mengatakan ada Ramses II, ada Ramses berapa lagi? Itu maksudnya Fir'aun itu adalah bukan nama orang, tapi sebutan raja bagi orang Mesir namanya Fir'aun. Sebutan raja bagi orang Habasyah, bagi orang Ethiopia namanya Najasyi. Sebutan raja bagi orang Romawi namanya Kaisar. Sebutan raja bagi orang Persia namanya Kisra. Bagi orang Indonesia apa, Pak? Apa Indonesia? Raja atau pangeran mungkin? Pangeran. Nah, apa-apa, ini hanya nama. Nah, jadi orang Mesir, Pak, pernah di Saudi itu orang Mesir bertengkar sama orang Indonesia. Bertengkar sama-sama pegawai gitu. Lalu orang Indonesia saking marahnya, anta Fir'aun gitu, saking marahnya sama orang Indonesia, kamu Fir'aun. Orang Mesir nyengir saja. Kamu Fir'aun, maksud orang Indonesia ini kan Fir'aun kafir gitu loh. Kamu Fir'aun, orang Mesir nyengir aja. Gak apa-apa Fir'aun, raja, saya dipanggil raja, gak apa-apa. Malah senang dia. Taib. Najasyi, raja Persia, raja Habasyah, yakni Ethiopia, beriman kepada Nabi. Tapi tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Oleh karena itu, Pak, ketika Nabi mendapat kabar kematiannya melalui SMS, melalui apa, Pak? Melalui wahyu dari Allah. Begitu Raja Najasyi ini meninggal, maka Nabi mengabarkan kepada para sahabatnya, al-yaum qad mata rajulun salih. Hari ini kata Nabi telah mati seorang laki-laki saleh. Maka mari kita salat untuk dia, kata Nabi. Nah, salat gaib namanya ini. Nabi SAW akhirnya menuju musola. Musola. Musolanya Nabi ada dua, Pak ya. Musolanya Rasul itu ada dua. Pertama untuk sholat id, itu disebut musola. Makanya ada beberapa daerah yang keliru. Di daerah saya itu keliru, Pak. Kalau sholat id mereka kelanggar surau, yakni masjid kecil yang dinamai musola di kampung kita. Mungkin memahami hadis Nabi, Nabi itu kharaja ilal musola. Kalau sholat id Nabi keluar ke musola. Padahal yang dimaksud musola itu apa? Tanah lapangan untuk melakukan sholat. Sholat id namanya. Nah ini satu, musola untuk sholat id. Yang kedua, musolanya Nabi itu untuk sholat jenazah. ada di samping masjid. Makanya sunnah sebenarnya kita ini punya tempat untuk menyolatkan jenazah, Pak. Tapi boleh solatkan jenazah di masjid, boleh. Tapi sebenarnya kalau mau kita punya tempat untuk khusus menyolatkan jenazah, ini afdal, punya tempat. Sebagaimana Rasulullah SAW memiliki tempat musalla untuk menyolatkan jenazah. Akhirnya Nabi SAW solat jenazah untuk Najasyi, ini solat ghaib. Oleh karena itu kita disyariatkan solat ghaib apabila, Pak, satu, mayit ini meninggal dunia dan belum ada yang menyolatkan di kampung itu atau di negeri itu. Sebagaimana Najasyi. Jadi kalau orang yang sudah disolatkan oleh kaum muslimin yang lain, Pak, tidak disyariatkan kita untuk solat lagi, solat ghaib. Kan banyak di antara kita, orang sudah disolatkan, yang kampung lain solatkan lagi. Tidak disyariatkan demikian. Karena Nabi tidak pernah menyolatkan sahabat-sahabat, perhatikan, Pak. Nabi tidak pernah solat ghaib untuk para sahabat, kecuali satu, untuk Najasyi ini saja. Tidak ada riwayatnya. Kalau ada pun itu riwayat tidak sahih, yang menyatakan Nabi sholat untuk sahabat. Karena apa? Karena memang sholat gaibnya Rasul itu ada alasan. Apa alasannya? Najasyi ini beriman kepada Nabi tapi menyembunyikan imannya. Rakyatnya semua Nasrani. Rakyatnya Nasrani semuanya. Dan dia menyembunyikan iman tapi beriman kepada Rasul SAW. Maka ketika mati tidak ada yang menguburkan, menyolatkan secara Islam. Akhirnya Rasul SAW menyolatkannya secara ghaib. Ini yang pertama, alasannya karena belum disolatkan. Contoh misalnya seperti sekarang MH berapa? MH 7. Kok tahu antum nomor, sampai nomornya tahu? Itu taruhlah dia mati semua, misalnya terbakar semua, maka kita kerabatnya yang kenal dengan dia menyolatkan. Menyolatkan karena dia meninggal belum disolatkan. Solatkan yang dari jauh. Salat gaib namanya, karena dia belum disolatkan. Atau ada seorang yang mati di negeri kafir, lalu mungkin dikuburkan dengan cara Kristen, dikubur jadi tempat orang-orang Kristen. Ya sudah, tidak perlu kita ambil, sudah tidak masalah, masalah jenazah di mana, tetapi harus kita solatkan. Sebagaimana Najasyi. Yang kedua, Nabi menyolatkan Najasyi karena dia sebagai orang besar. Makanya kita dianjurkan juga menyolati kalau dia memang orang-orang yang dianggap orang besar, memiliki kedudukan, dia sebagai pemimpin. Itu diantara sunnahnya solat ghaib. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dijadikan tolak ukur cara kita untuk beragama harus seperti mereka. Makanya ketika Nabi bersabda akan pecah umat ini, berselisih umat ini, dalam masalah apa berselisih? Berselisih dalam masalah pemahaman agama maksudnya. Yani di akhir zaman banyak penyimpangan, lalu Nabi memberikan solusi. Nabi memberikan solusi untuk berpegang kepada sunnahnya Nabi dan sunnah para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, "Sataftariku ummati 'ala 73 firqatan kulluhum finnar." Sungguhnya umat ini akan pecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka sesat, yani. Walaupun kesesatannya lain-lain, tidak ada yang parah, ada yang tidak, tetapi yang intinya sesat. Kecuali satu yang benar. Maka sahabat tidak nanya yang sesat, Pak. Ini kaedahnya. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa dia ya Rasulullah? Yang apa yang dia, yang benarnya ini loh, bukan yang sesat. Yang sesat kan 72. Sahabat tidak nanya yang 72. Ini menjadi kaedah bahwa kita ini enggak perlu kita mempelajari aliran-aliran sesat, ya, kalau kita belum tahu mana aliran yang benar. Ini kita belum tahu aliran yang benar, sudah pelajari aliran-aliran yang sesat. Pelajari Ahmadiyah, pelajari Syiah. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya yang mau meneliti malah masuk Syiah akhirnya. Karena dia tidak tahu akidah yang sahihnya yang mana, gitu loh, Pak. Sehingga ketika orang tahu akidah yang sahih, ketika datang penyimpangan dari berbagai sisi, berbagai aliran macam-macam, tahu kalau itu sesat. Kenapa? Tahu ini yang sahih. Bertentangan yang sahih berarti sesat dia. Oleh karena itu sahabat tanya, "Mana ya Rasulullah, siapa yang benar, yakni yang selamat ini ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Makana 'alaihi ana wa ashabi," yang orang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Jadi sahabat ini tolak ukur dalam kita untuk menempuh jalan kebenaran. Makanya perlu kita mempelajari sirahnya ini. Baik. Kita lanjutkan, Pak. "Wa qad ijtahadtu fil majusiyyah hatta Gadautu qayyiman nari lati kunna na'buduha. Dan sungguh aku bersungguh-sungguh dalam memegang agama Majusi sampai-sampai hatta gadautu qayyiman nar, yakni diberi tugas untuk menjaga apinya. Orang-orang Majusi ini menyembah api, ya. Allati kunna na'buduha, api yang kami dahulu menyembahnya. Wa uniyta bi amru idramiha hatta la takhbuwa sa'atan fi lailin aw naharin. Dan aku yang menyalakan api, menjaganya api itu supaya tidak padam, dan semua itu diserahkan kepadaku, kata Salman. Baik yakni fi lailin aw naharin, siang ataupun malam. Jadi Salman ini sudah termasuk biangnya dalam Majusi. Wong dia yang nyalakan apinya sudah. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Berarti agamanya Salman pertama apa? Berarti Pak, agama nenek moyangnya itu Majusi sebagaimana bapaknya. Lalu dia menceritakan lagi, wa kana li abi dai'atun 'azimatun, dan bapak saya ini mempunyai dai'ah, ladang yang 'azimah, yang luas. Yani tadiru alaina ghallatan kabiratan, yang mana hasilnya itu sangat melimpah, kaya sudah. Dan dia punya ladang. Wa kana abi yaqumu alaiha, dan bapak saya ya yang mengurusi ladangnya itu sendiri. Ya. Bapak saya yang mengurusi ladangnya itu sendiri. Lalu lihat di sini, Pak. Kisah awal kisahnya begini, kata Salman radhiyallahu anhu, wa fi dhati marratin, lalu pada suatu kali syaghalahu anidzhab ilal qaryati syagilun, bapak saya itu ada kesibukan sehingga dia tidak bisa berangkat ke tempat ladangnya karena tiap hari dia ke ladang bapaknya ini. Nah suatu saat dia sibuk sehingga tidak bisa berangkat ke ladang, lalu dia mengatakan faqal, dia mengatakan kepada Salman anaknya, yang padahal Salman senantiasa di rumah terus. Sekarang kata bapaknya, ya bunayya ini qad syughiltu anidzayati bimatara, wahai anakku, sungguhnya aku ini sekarang sibuk sekali untuk berangkat ke ladang. Sebagaimana bimataro, sebagaimana apa yang kau lihat. Maka fadhab, pergi engkau ilaiha ke ladang itu. Watawallal yauma anni, dan sudah kamu urus pada hari ini sya'naha, apa yang dibutuhkan, yakni bagaimana untuk merawat, silakan sudah kamu urus sekarang ini, hari ini saja. Maka ini Salman kesempatan, fa kharajtu aqsudu dai'atana, maka aku pun keluar rumah, aku menuju ke tempat ladang. Baik. Wa fima ana fi ba'dit tariq, ini dia mulai. Wa fima ana fi ba'dit tariq marartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Lalu pada saat aku ada di jalan menuju ke ladang dari rumahnya, marartu, aku melewati bikanisatin, sebuah gereja, min kana isin nasara, dari gereja-gerejanya orang Nasrani, Kristen. Fasami'tu aswatahum, aku mendengar suara mereka yang di dalam gereja itu. Wahum yusalluna, yang mereka saat itu sedang sholat. Kristen ada sholat, ya, ini sedang ibadah di dalam gereja. Fala fatadzalika intibahi, maka ini menarik perhatianku, kata Salman. Subhanallah. Akhirnya apa ya ikhwah? Tertariklah Salman dengan ajaran, dengan orang-orang yang sedang yakni salat di dalam gereja itu. Lalu kata Salman, padahal teruskan, lam akun a'rifu syai'an min amri nasara, padahal aku belum tahu tentang masalah apa itu Nasrani, apa itu Kristen. Ya. Atau bahkan au amri ghairihi min ashabil adyan, atau agama-agama lain pun aku tidak tahu, kata Salman. Kenapa tidak tahu? Karena Salman tuh banyak diam di rumah, litu lima hajabani abi anin nasi fi baitina, karena selalu bapak saya mengurung saya di rumah, jadi tidak saya nih keluar bergaul, tidak, di rumah terus. Maka sekali kesempatan baru dia kok lihat ada orang-orang yang sedang beribadah di dalam sebuah gereja. Maka kata Salman, falamma sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim, ketika aku mendengar suara orang-orang di dalam gereja itu, aku pun masuk, kata Salman. Aku masuk alaihim, kepada mereka, li'anduru ma yasna'un, untuk aku melihat apa yang sedang mereka lakukan. Falamma ta'ammaltuhum, maka ketika aku memperhatikan apa yang sedang mereka lakukan, ajabatni salatuhum, aku kagum dengan salat mereka. Jadi ini para jamaah sekalian, agama Nasrani, yakni sebelum yakni Nabi Muhammad diutus, ada sebagiannya yang belum robah, ini masih benar. Ada sebelumnya, bahkan nanti sebagaimana kita akan tahu, ada beberapa pemahaman-pemahaman ulama mereka, yakni yang namanya uskup atau rahib, ulama mereka itu benar apa yang disampaikannya, sebagaimana nanti kita buktikan. Dan akhirnya bisa dirubah akhirnya oleh tangan-tangan kotor, sehingga menjadi rubahlah agama mereka. Lalu walaupun agama Nasrani ini benar awalnya, perhatikan Pak ya, walaupun agama Nasrani ini benar awalnya, tetapi ketika datang agama Islam, maka hapuslah kebenaran mereka itu dengan datangnya Islam. Oleh karena itu, agama Nabi Isa itu Islam, agama Nabi Musa Islam, yakni Islam itu agamanya para nabi dan rasul. Islam itu agamanya para nabi dan rasul. Oleh karena itu, agama itu terbagi dua, Pak. Ada agama samawi, agama langit, ini agama yang diturunkan oleh Allah melalui lisan para rasulnya, dari mulai Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada agama itu agama wad'iyah, agama palsu, agama bumi, yaitu agama yang dibuat oleh orang, bukan melalui Allah melalui lisannya para rasul, bukan dibuat oleh manusia seperti agama Konghucu, dibuat oleh orang. Agama Buddha dibuat oleh orang, namanya aja Buddha, yaitu pembuatnya. Dan agama-agama lain, tapi agama-agama langit ini asli, ini asli agamanya Allah, baik yang diturunkan kepada Isa, kepada Musa, dan seterusnya dari kalangan para nabi dan rasul. Tapi walaupun asli, ada masa berlakunya, Pak. Ada masa berlaku, ada masa expire-nya. Maka ketika, walaupun asli, ada masa berlakunya, ketika datang yang baru, maka menjadi penghapus yang sebelumnya. Oleh karena itu kita gambarkan agama ini seperti paspor. Bapak kalau mau keluar negeri harus memakai paspor. Sekarang saya tanya, Bapak keluar negeri pakai paspor palsu, kira-kira lolos enggak Pak di imigrasi? Pas palsu, dicekal, tahu palsu. Taib. Tapi kalau Bapak keluar negeri pakai paspor asli, lolos enggak? Lolos, asli loh Pak paspor? Belum tentu. Asli tapi expire Pak, lolos tidak? Asli paspor tapi expire, baru kemarin expire-nya. Lolos enggak kira-kira? Lah, demikian pula kita beragama, membawa Islam asli lulus belum tentu. Harus Islam yang asli dan harus Islam yang update. Islam yang asli, Islamnya Nabi Ibrahim asli, Islamnya Nabi Isa asli. Tapi Islamnya mereka ini sudah update, sudah expire. Maka kalau orang mati membawa Islamnya Isa, Islamnya Ibrahim, syariatnya mereka, ya ini tidak diterima oleh Allah. Sehingga kita mati membawa Islam yang update, Islamnya siapa? Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Islam ada dua, Islamul 'am, Islam yang umum, Islamnya agama para nabi dan rasul, dan Islamul khas, Islam yang khusus, yakni Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Berarti batallah yang mengatakan semua agama sama sekarang. Betul kita katakan sekarang ini umat Musa, umat Isa, muslimin dulunya. Tapi ketika datang Muhammad, maka tidak lagi dikatakan seorang muslim selama dia tidak mengikuti Muhammad. Kenapa? Karena kata Nabi, waladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadihil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, kata Nabi, dia mati dan mendengar apa yang kubawa tidak beriman kepadaku, mati dalam kondisi tidak beriman, kata Nabi, kepadaku, maka matinya menjadi ahli neraka. Baik, cukup. Nanti insya Allah kita lanjutkan sedikit, kalau tidak mungkin atau kapan saya kesini lagi. Ini jangan dibuang ya, kalau bisa nanti untuk perbanyak. Kelas, kita lanjutkan bisa. Salman al-Farisi, subhanallahi wa bihamdik, syahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.